بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan sebelumnya mendapatkan kabar bahwasanya putra Ahun Arayyan hafizallahu taala dirawat di Rumah Sakit Cirebon pada saat baru saja dilahirkan. Nasallahu taala an yufarrija anhum al-kurubat wa yassara lahum amrahum. Begitu pula Abu Hauzan putranya sama, kemarin juga dilahirkan di 45 dengan sesar. Dan di materi kita di kitab Sahih Bukhari, kita masuki bab yang ke-11 dari Kitabul Hidayah. Di bab yang ke-11 beliau memberikan terjemah bab Fadhil Amal fi Ayyami Tasyriq. Bab keutamaan beramal di hari-hari tasyriq. Dan hari tasyriq adalah hari ke-11 dan 12 serta 13 dari bulan Dzulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ayyamut tasyriq, ya ayyamu aklin wa syirbin wa dzikrinillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Maknanya tidak diperbolehkan bagi kita berpuasa di hari-hari tersebut, kecuali bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak mendapatkan atau tidak mampu menyembelih haji. Maka boleh berpuasa di hari-hari tersebut. Wa dzikrinillahi azza wa jalla. Dengan Nabi dan hari-hari tasyrik merupakan hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau akan menyebutkan asar Muhammad ibn Ali al-Baqir rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka berzikir di ayam tasyrik. Bahkan pendapat jumhur ulama disyariatkan bertakbir ba'da al-faraid, setelah salat wajib di hari-hari tasyrik tersebut. Dan selain beliau menyebutkan tentang keutamaan hari tasyrik yang merupakan bagian dari bulan Dzulhijjah, beliau pun menyebutkan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sehingga bersambung dari hari pertama hingga hari ke-13. Disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ialah dengan banyak bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsir qouli ta'ala wa idzkur ismallahi fi ayyami ma'lumah, dan mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, ayyami ma'lumah, yang dimaksudlah ayyamul asyr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudah, dan juga datang di ayat yang lainnya. Kalau tadi di surah Al-Hajj. Kalau yang kedua yang sebutkan, wadkurullah fil ayyami ma'dudah. Kata Ibnu Abbas, al-ayyamul ma'dudah, hari-hari yang dihitung itu ayyam at-tasyriq, hari-hari tasyriq, 11, 12, dan 13. Dari tafsiran dua ayat ini kita bisa mengetahui Allah memerintahkan kepada kita dari awal bulan Dzulhijjah sampai akhir hari tasyriq, dari tanggal pertama sampai tanggal 13 Dzulhijjah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi at-takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan dua asar yang sama, itu asar Abi Ibn Umar dan asar Abi Hurairah. Wa kana Ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma yakhrujan ila suq fi ayyamil ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Abdullah Ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya ketika di hari ashr, 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keduanya keluar ke suq, ke pasar, dan keduanya bertakbir dengan suara keras mengesan takbirnya, wa yukabbirun nas bi takbirihim, dan orang-orang ketika mendengar Abu Hurairah dan Ibnu Umar bertakbir, mereka pun ikut bertakbir di pasar, karena Allah Subhanahu mengatakan dalam ayat yang tadi kita lalui, wa yadhkur ismallah fi ayyami ma'lul fi ayyami ma'lumat, dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang telah diketahui. Dan ayyam ma'lumat, kata Ibn Abbas, ayyamul asyr. Ini pun tafsiran Abi Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i Ahmad disyariatkan di hari tersebut untuk perbanyak zikir, itu takbir. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah, begitu pula Muhammad bin Ali, disebut oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala di Fathul Bari bahwasanya apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ali, Abu Ja'far Al-Baqir, ia bertakbir fi ayyami Mina, di hari-hari Mina, ayyam tasyriq. Wa kabbara Muhammad ibn Ali, dan Muhammad Ali bertakbir di ayyam tasyriq khalfan nafilah, setiap selesai dari solat nafilah, solat sunnah. Hanya saja kalau kebanyakan ulama bahwasanya takbirnya itu ba'da al-faridah, setelah selesai solat wajib, solat yang lima waktu, bukan selesai solat nafilah. Tapi sekali lagi, khulasahnya dari tarjamah bab yang ke-11 disyariatkan bagi kita di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan ayat mutasyriq untuk memperbanyak zikir, terutama at-takbir. Dan itu warid dari salafun salih, dari kan sahabat dan setelahnya, memperbanyak takbir di hari-hari tersebut. Adapun hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn Ar'ara. Al-Qurashi qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, an Sulaiman, wa Sulaiman ibn Mihran, yang dikenal dengan Al-A'mash, an Muslim Al-Batin, wa Muslim ibn Imran, al-Mulaqab bil-Batin, an Sa'id ibn Jubair ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, mal amalu fi ayyamil ashr afdal min al amal fi hadhi. Qal wal jihad, qal wal jihad illa rajulun kharaja yukhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji bi shay. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan di hari yang ke-10 yang lebih afdal daripada amalan di hari-hari ini. 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Lafaz yang sering disebutkan dan masih juga di Sahih Bukhari, Ibn Abbas mengatakan, "Man min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahab ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul asyr. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walau jihad, wahai Rasulullah, sampai jihad fi sabilillah tidak lebih afdal daripada amalan saleh di hari-hari tersebut, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah?" Qala, "Walau jihad." Kata Nabi, tidak pula jihad, tidak lebih afdal. Illa, kecuali rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya berjihad fi sabilillah yukhatiru bi nafsihi ay yukafihul adu, melawan musuh, berperang melawan musuh, bi nafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan dengan hartanya, berjihad dengan segala kemampuan yang ia miliki, falam yarji bi syai', kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun dari yang dia korban tersebut, tidak hartanya, tidak jiwanya, maknanya ia gugur di medan jihad sebagai syahid. Maka yang ini lebih afdal daripada amalan saleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis Abi Abbas radhiyallahu anhu ini menunjukkan dorongan baik kita agar kita ketika mendapatkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak ibadah, amalan saleh, baik itu berupa salat, zikir, qiraatul Quran dan amalan-amalan saleh yang lain, sampai termasuk sebagai para ulama, as-siyam, memperbanyak siam di hari-hari tersebut dengan keumuman hadis, "Man min ayyamin al-amalu shalih." Tidak ada hari yang amalan saleh ahab ila Allah taala min hadil ayyam, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari hadis tersebut. Dan termasuk dalamnya siam. Sekalipun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam siamnya itu di hari ke-9, itu yaum Asyura, yang keutamaannya yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa tahun lalu dan dosa tahun yang berikutnya. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang gugur di medan jihad. Orang yang gugur di medan jihad, yughfaru kullu dhanbi, diampuni semua dosanya, illa dayn, kecuali utang. Sebagaimana dari Abu Qatadah radhiyallahu taala an, bahkan Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk orang yang gugur di medan jihad di surga derajat khusus, satu derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kullu daraja baina ma baina samai wal ardh, setiap derajatnya antara langit dan bumi. Al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain, kita berada di bagian akhir dari Kitabul Iman, Al-Iman bil Malaikah. Kalistakan lama, tersisa satu hadis lagi. Kalistakan baru sepertinya ada dua hadis yang lain yang sebelumnya belum disebutkan dalam Al-Jami' as-Sahih. Setelah beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dia disebut Nabi mengatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrikh. Jibril terus mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisinya, mewarisi tetangganya. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menyembelih kambing di rumahnya, beliau bertanya kepada yang di rumah, kepada keluarganya, ahdaitum bijaril Yahudi, tidakkah atau sedekah kalian berikan hadiah, berikan pemberian kepada tetanggaku orang Yahudi dari sembelihan yang kita sembelih. Kemudian beliau menyebutkan kenapa beliau perhatian dengan tetangganya sekalipun orang Yahudi. Beliau sebutkan hadis tersebut, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Karena Nabi telah bersabda Jibril terus menyebutkan atau mewasiatkan agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga akan mewaris tetangganya. Ini ketika tetangganya seorang Yahudi. Terlebih lagi ketika tetangganya adalah seorang Muslim. Dan terlebih lagi ketika tetangganya adalah dari karib kerabatnya. Yang sebenarnya dikatakan Al-Jar Salasa. Tetangga itu ada tiga. Yang pertama tetangga sekaligus dia seorang Muslim dan termasuk dari karib kerabat. Ini tetangga yang paling besar haknya terhadap kita. Itu hakul jiwa, hak sebagai tetangga, dan hakul ukhuwah al-imaniyah, dan hak saudaranya sebagai mukmin, dan juga hakul qarabah, hak sebagai karib kerabat. Kemudian yang kedua, ketika tetangganya seorang Muslim, maka dia memiliki dua hak, hakul jiwar dan hakul ukhuwah. Dan yang ketiga, tetangga yang bukan kerabat, sebagaimana dia bukan dari kalangan kaum Muslimin, maka tetap kita berikan haknya. Itu hakul jiwa, hak bertetangga. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, tetap memberikan pemberian kepada tetangga tersebut. La mahabbatan lah, bukan ikan kecintanya kepada orang kafir, kepada orang Yahud. Karena mencintai orang kafir, hukumnya muharram. Akan tetapi dalam rangka menaikkan hak bertetangga. Dan juga dalam rangka talifan liqulubihim, dalam rangka berdakwah, melunakkan hati mereka agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Buraidah radhiyallahu taala an, yang berasalkan dari yang beliau rekan dari ayahnya Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Zaid wa Ibnu al-Hubab قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي قال احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما أحبسك قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Wa akhraj Ibnu Abi Syaibah sanadan wa matna. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari Jibril alaihi salatu wassalam ihtabasa ala Rasulullah sallam. Pada suatu ketika Jibril tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, tertahan. Sebagaimana riwayat yang lain, Nabi menanti, sudah memiliki janji berjumpa dengan Jibril, tapi Jibril tidak kunjung datang. Beliau keluar masuk rumahnya, tapi Jibril tidak datang. Kemudian ketika Nabi periksa, katanya di rumahnya ada jeruk, ada anak anjing, maka diusir anjing dari rumah Nabi SAW. Kemudian ketika Jibril datang, Nabi bertanya, ma ahbasak, wahai Jibril, apa yang menahanmu tidak mendatangiku? Qal, maka Jibril mengatakan, inna lanadkhulu baitan fihi kalb, sungguh kami tidak memasuki rumah yang terdapat padanya anjing. Syaitnya dikru Jibril alaih salatu wassalam. Jibril minal malaikah, bal huwa afdalul malaikah, malaikat yang paling afdal. Jika malaikat itu ada, dan wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Dan juga di sini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Jibril alaih salatu wassalam, bahwasanya malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya anjing. Bahkan dia yang kita lalui, begitu pula rumah yang terdapat padanya gambar makhluk bernyawa. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wa rasura. Sungguh malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya anjing, tidak pula gambar makhluk bernyawa. Sekali lagi, hadis ini hendaknya menjadi perhatian kita. Tidak boleh kita meremehkan masalah ini, karena akibatnya sangat berat. Akibatnya sangat membahayakan kita. Ketika kita dijauhi oleh para malaikat, maka tidak ada kecuali satu keadaan, itu syaitan mendatangi kita. Karena kita ada di antara dua keadaan. Imma kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, diliput oleh para malaikat, dan syaitan tidak mungkin bisa mengganggu kita. Dan imma sebaliknya, malaikat menjauh dari kita dan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sudah pasti kita akan menjadi mangsa syaitan. Sekali lagi, tidak boleh kita bertahawun, meremehkan dan menganggap enteng perbuatan maksiat. Sekali lagi, bukan mustahil, bahkan hal yang kemungkinan besar terjadi kan hal tersebut. Terjadi berbagai macam musibah dalam rumah tangga, berbagai macam ujian dan malapetaka dalam kehidupan seorang dan berkeluarga, salah sebabnya adalah dikarenakan bermudah-mudahan dalam perbuatan maksiat. Karena seperti Allah katakan, wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian itu dikarenakan dosa yang kalian lakukan. Wa yafu an katsir, dan Allah masih mengampuni, tidak menghukum dari banyak dosa yang kita lakukan. Rumah tangga dan keluarga yang tidak dapat padanya sakinah, tidak ketentraman, tidak ketenangan, itu ketahui sebabnya adalah perbuatan maksiat. Dan yang maksiat adalah tahawun, meremehkan dosa yang berupa suar dan taswir dawatil arwah. Kita cubakan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.